الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya dua tujuan yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin tatkala menyembah berhala-berhalanya. Yang pertama adalah li talabil qurbah, dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembahasan sebelumnya telah disebutkan mereka orang-orang musyrikin memandang, menilai apa yang mereka lakukan berupa perkara-perkara kesyirikan adalah sebagai ibadah, ketaatan yang dengannya mereka akan mendapatkan pahala dan dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau tujuan yang kedua adalah li talabi syafa'ah, dalam rangka untuk meminta syafaat mereka orang-orang yang disembahnya, meyakini bahwasanya apa yang mereka sembah nantinya pada yaumul qiyamah akan menyelamatkan para penyembahnya, akan melindungi para penyembahnya dari azab, sehingga mereka harapkan agar supaya yang mereka sembah akan bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Setelah disebutkan pula penjelasan tentang asy-syafa'ah, syafaat terbagi menjadi dua, syafaat yang musbatah, syafaat yang ditetapkan, dan syafaat yang manfiyah, yang ternafikan. Adapun syafaat yang musbatah dipersyaratkan padanya salah satu syurut, tiga syarat. Yang pertama adalah ridha Allah, Allah Azza wa Jalla ridha kepada orang yang memberikan syafaat, sehingga orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla tidak bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Kedua adalah Allah Azza wa Jalla ridha kepada orang yang beri syafaat, sehingga dipersyaratkan dari dua sisi orang tersebut, antara yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat, adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa seorang yang kafir diberi syafaat oleh seorang yang muslim. Tidak bisa seorang yang muslim memberikan syafaat kepada seorang yang kafir. Seorang yang kafir tidak bisa diberi syafaat, apalagi memberikan syafaat kepada yang lainnya. Naam. Ini perkara yang perlu untuk kita pahami. Dan tentulah Allah Azza wa Jalla akan ridha pada diri seorang hamba manakala hamba tersebut adalah seorang hamba yang benar-benar bertauhid, memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang terakhir, yang ketiga adalah idznullah li syafi'i yushafa'. Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat untuk ia berikan kepada orang yang ia inginkan. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat adalah merupakan milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Ini menunjukkan secara jelas syafa'ah adalah merupakan hak Allah milik orang. Jika meminta kepada makhluk sehingga seseorang tatkala ia meminta syafaat kepada makhluk, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka mendatangi sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jal. Tujuannya adalah agar supaya orang yang mereka sembah akan bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Naam. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menyembah mereka para salihin, orang-orang yang saleh. Mereka menyembah orang-orang yang taat. Karena menurut pandangan mereka orang-orang yang saleh adalah seorang yang dekat kedudukannya dengan Allah Tabaraka wa Taala. Diharapkan nantinya akan bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah. Diharapkan nantinya akan bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Naam. Dan telah kita sebutkan pula pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya syafa'ah yang manfiyah adalah syafa'at yang tidak terpenuhi padanya satu dari ketiga syarat tersebut. Termasuk dari syafaat manfiyah adalah syafaat yang diinginkan oleh mereka orang-orang musyrikin dari sesembahan-sesembahannya ternafikan. Allah nafikan syafaat itu dari mereka dalam ayat yang mulia, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat untuk mereka, mereka di sini adalah orang-orang musyrikin, syafaatnya orang-orang yang memberikan syafa'ah. Karena mereka adalah seorang yang kafir. Mereka adalah seorang yang musyrik. Kekafiran, kesyirikan adalah sebab yang dengannya seorang akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin ia menjadi seorang yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dari penjelasan yang kita sebutkan dan kita uraikan, sama sekali tidak menunjukkan bahwasannya para nabi dan para rasul bahkan para malaikat adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Bahkan terdapat beberapa syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimiliki oleh seorang nabi pun, seorang rasul pun selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki syafa'atul uzma. Syafaat yang besar, yang paling mulia. Karena dampak dari syafaatnya Rasul terkena tidak hanya kepada umat beliau, bahkan semua umat manusia dari generasi pertama hingga generasi akhirnya, yaitu syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para manusia untuk kemudian Allah azza wa jalla mempercepat bagi mereka proses hisab. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, manusia tatkala dibangkitkan dari kuburnya, mereka berdiri dalam keadaan matahari didekatkan di atas mereka sejarak 1 mil, yang masing-masing mereka akan tenggelam sesuai dengan yang mereka akan ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan dosanya. Pada saat itulah, karena mereka menunggu proses hisab yang demikian lama, mereka mendatangi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dari para nabi-nabi yang mereka datangnya tersebut, mereka tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada Rabb-nya. Beliau sujud di hadapan Allah Tabaraka wa Taala, berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa Taala. Disebutkan dalam riwayat, senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengatakan irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah, pastilah perkataanmu akan didengarkan, berikanlah syafaat, sesungguhnya engkau diberikan hak untuk memberikannya. Kemudian Rasul memberikan syafaat kepada umat manusia di hadapan Allah Tabaraka wa Taala agar disegerakan proses hisab-hisab mereka. Dan inilah makna dari firman Allah Tabaraka wa Taala seperti yang disebutkan oleh sebagian dari ahli tafsir, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan alaka nafilatan asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salat tahajud di malam hari agar nantinya Allah tabaraka wa ta'ala tatkala membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada beliau tempat yang terpuji, yaitu kedudukan yang mulia yang dengannya Rasul dipuji oleh semua umat manusia dari generasi pertamanya hingga generasi akhirnya. Dan itulah syafa'ah al-uzma yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi-nabi Allah azza wa jalla diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan para syuhada, orang-orang saleh, bahkan seorang anak yang saleh juga diberikan hak oleh Allah azza wa jalla untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, ini perkara yang jelas. Sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang adanya syafaat-syafaat tersebut. Namun yang menjadi pembahasan kita di dalam kaidah yang kedua, yang tadi kita sebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka mendatangi sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, mengharapkan agar supaya sesembahan-sesembahan tersebut memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Maksud dari pembahasan tersebut adalah tatkala kita seorang mukmin faham para nabi, para rasul, orang-orang soleh diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, maka perkara yang tak kalah pentingnya untuk kita fahami secara bersama, asy-syafa'ah adalah merupakan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Asy-syafa'ah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak syafaatnya mereka, para malaikat-malaikat Allah, tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki, liman yasha'u wa yarda, dan Allah azza wa jalla ridha kepada mereka. Sehingga dengan ini, apabila seorang mendatangi seorang yang soleh yang sudah meninggal dunia, ataukah mendatangi satu berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, kemudian ia mendatangi orang soleh tersebut yang telah wafat, ataukah berhala yang mereka sembah dari selain Allah, mereka minta agar supaya berhala itu memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah, ataukah mereka minta kepada orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut agar nantinya bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Ini perbuatan yang dilarang di dalam Islam, bahkan dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka minta kepada manusia sesuatu yang manusia tersebut tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikannya. Mereka minta kepada makhluk sesuatu yang merupakan hak kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah kita fahami secara bersama kapan seseorang berdoa meminta sesuatu kepada makhluk, yang mana apa yang dia minta adalah merupakan kekhususan dari perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Seperti seseorang yang dalam keadaan kesulitan dia meminta jalan keluar kepada makhluk. Seperti seorang yang belum memiliki anak, dia meminta anak itu kepada makhluk. Seperti seorang yang dalam keadaan memiliki satu kesulitan yang demikian gentingnya, yang demikian besarnya, ia mencari jalan keluar kepada makhluk. Ini termasuk dari perbuatan kesyirikan, karena makhluk ini meminta sesuatu kepada makhluk yang lain dalam keadaan sesuatu yang dia minta adalah merupakan hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Di antaranya adalah meminta syafaat kepada makhluk. Di antaranya adalah meminta syafa'ah kepada makhluk. Karena itulah perlu kita fahami secara bersama Allah Azza wa Jalla makna dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah syafaat itu adalah milik Allah. Di dalamnya berisikan faedah yang demikian besar. Di antaranya adalah diharamkan bagi seorang untuk yang meminta syafaat kepada makhluk, karena syafaat adalah merupakan hak dan kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Sehingga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa khulasatul qaul, dan ringkasan dari penjelasan yang diuraikan, anna syafa'atal manfiyah hiya allati tutlabu bighairi idznillah aw tutlabu limusyrik. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Azza wa Jal, kepada seseorang yang tidak diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dia meminta syafaat itu kepadanya. Ataukah bisa berbentuk syafaat yang diminta untuk nantinya diberikan kepada seorang yang musyrik. Ini syafaat yang manfiyah, yang ternafikan, tidak bisa seorang melakukannya. Naam. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ketiga, disebutkan oleh muallif rahimahullah, wal qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga dari kitab Qawaidul Arba', anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Pada kaidah yang ketiga disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul di tengah-tengah umat manusia yang berbeda-beda cara mereka beribadah. Sehingga pada zaman Rasul, ketika Rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang Rasul, umat manusia berbeda-beda cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat-malaikat Allah. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum man ya'budul anbiya wal salihin, di antara mereka ada pula yang menyembah para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ishar, di antara mereka ada yang menyembah batu-batuan, demikian pula pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari, demikian pula bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, mereka seluruhnya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak membeda-bedakan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kalau semisal kita ingin melihat apa itu kesyirikan dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an kepada siapa yang disebutkan di dalamnya bahaya tentang kesyirikan untuk kita menerapkannya, tentu dari sisi prakteknya adalah kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah. Tipikal-tipikal mereka orang-orang musyrikin, tipe-tipe mereka orang-orang musyrikin yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai dalil yang demikian jelas menunjukkan bahwasannya ayat-ayat Al-Quran yang berisikan peringatan bahayanya kesyirikan, azab bagi mereka orang musyrik, itu terkena kepada orang-orang tersebut. Atau dengan kata lain, mereka yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasul, yang memerangi Rasul, adalah mereka orang-orang kafir yang musyrik. Ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullahu taala. Bila tadi disebutkan bahwasannya di antara mereka orang-orang musyrikin jahiliyah ada yang menyembah para malaikat-malaikat Allah, dalam keadaan malaikat-malaikat Allah adalah sebagai makhluk yang mulia yang Allah ciptakan dari cahaya, yang Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan bagi mereka untuk menjalankannya, mereka jalankan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Di antara sifat dari sifat-sifat malaikat pula yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla adalah senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah. La yafturun, dalam keadaan tidak mengenal capek, tidak mengenal futur, kebosanan untuk berzikir. Ini sifat-sifat yang mulia. Namun ternyata kemuliaan yang Allah berikan kepada para malaikat-malaikat tersebut disalahartikan dan disalahgunakan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka anggap boleh untuk menyembah para malaikat-malaikat tersebut. Mereka anggap kalaulah semisal kita menyembah para malaikat-malaikat Allah, maka diharapkan nantinya kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Diharapkan nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya para malaikat-malaikat tersebut. Ini penting di dalam memahami kaidah kesyirikan untuk kita menggabungkan penerapan aplikasi dari kaidah-kaidah syirik yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Dalam kaidah yang kedua tadi disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menyembah apa yang mereka sembah, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tujuannya untuk mengharapkan agar yang mereka sembah memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Kemudian pada kaidah yang ketiga, muallif rahimahullahu taala menyebutkan macam-macam sesembahan orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan penyebutan macam-macam sesembahan yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah sama sekali tidak mengenyampingkan, tidak menafikan tujuan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah tatkala mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Sehingga dengan ini kita mengatakan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin jahiliyah menyembah para malaikat-malaikat Allah tujuannya adalah mengharapkan syafaat para malaikat-malaikat tersebut. Mengharapkan agar supaya para malaikat-malaikat itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur urusan mereka adalah Allah Tabaraka wa Taala. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, di antara mereka pula ada yang menyembah para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Sehingga praktek kesyirikan menyembah jasad para nabi yang telah meninggal dunia, menyembah jasad seorang yang soleh yang meninggal dunia, itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Nah, karena tujuan mereka tatkala melakukan kesyirikan adalah untuk menjadi seorang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka mencari orang yang ingin mereka sembah. Tentulah dari sisi kriterianya adalah seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang terkenal ibadahnya. Diharapkan nantinya kalau semisal yang mereka sembah tersebut adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dipastikan dekat dengan Allah, tatkala mereka menyembah orang-orang tersebut, mereka juga nantinya akan menjadi orang yang dekat pula di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perhitungan mereka. Namun tidak kemudian kita katakan sesuatu yang aneh, ataukah mungkin kita katakan perbuatan yang seperti ini adalah baru muncul pada mereka, orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jauh hari sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi-nabi, para rasul-rasul terdahulu, mereka mendakwahi umatnya dan umat yang mereka hadapi tipenya, demikian pula ibadah mereka ternyata sama persis dengan tipe umat yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bila mana kita membaca sejarah munculnya praktek kesyirikan di muka bumi ini, yang muncul pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla setelah diturunkannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada sesama mereka, janganlah kalian tinggalkan apa yang kalian sembah tersebut. Jangan kalian tinggalkan sesembahan Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Kelima sesembahan yang mereka kultuskan, yang mereka agungkan, yang mereka sembah dan banggakan dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau semisal kita ingin membaca tafsir dari kalangan mereka, para ulama, seperti halnya tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka pastilah kita akan menjumpai penukilan-penukilan yang demikian banyak yang menyebutkan bahwasanya ternyata kelima berhala tersebut adalah pada hakikatnya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang terkenal ketaatannya sehingga dikagumi dan dimuliakan oleh kaumnya. Naam. Namun tatkala kelima orang soleh ini meninggal dunia, akhirnya mereka membuat patung kelima orang soleh ini, kemudian akhirnya disembah oleh generasi setelah mereka. Naam. Bahkan mereka ahlul kitab, al-Yahud, al-Nasara, adalah orang yang terdepan di dalam mengamalkan praktek kesyirikan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang terfitnah dengan jasadnya para nabi, sampai akhirnya menyimpannya dan menjadikannya sebagai ajang mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tak berhenti sampai di situ, mereka menjadikan gereja-gereja mereka, tempat ibadahnya mereka, sebagai tempat dimakamkannya orang-orang soleh. Bahkan tak berhenti sampai di situ, mereka memajang foto ataukah gambar-gambar orang-orang soleh mereka. Ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya, beliau mengatakan kepada umatnya, la'anallah al-yahud wa nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida. Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam surat Al-Kahfi, mungkin bila mana kita membaca terjemahannya, kita akan menjumpai ada sekelompok yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Mereka bersembunyi di satu gua, kemudian Allah tidurkan sekian tahun lamanya, sampai akhirnya tatkala mereka terbangun, akhirnya Allah pertemukan mereka dengan orang-orang yang hidup di sekitar mereka, agar supaya nantinya yang demikian sebagai tanda kebenaran adanya yaumil ba'tsi wan nusyur, hari mereka akan dibangkitkan, hari mereka akan dikumpulkan pada yaumul qiyamah. Di antara yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, tatkala masyarakatnya mengetahui ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah lama tertidur, ketika mereka mengikuti Ashabul Kahfi, ketika melihat ke gua tersebut, ternyata yang terlihat adalah jasad-jasad mereka. Allah sebutkan dalam surat tersebut di antaranya waqala allazi ghalabu ala amrihim lanattakhidannahum ayam masjidan. Dan berkata orang-orang yang memiliki kekuasaan di tengah-tengah mereka, kami benar-benar akan menjadikan tempat wafatnya Ashabul Kahfi tersebut sebagai masjid, sarana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya kisah Ummu Salamah dan Ummu Habibah tatkala keduanya pernah berhijrah ke kota Habasyah. Kita mengetahui pada zaman sejarah Islam Rasulullah SAW pernah memerintahkan kaum muslimin untuk mereka berhijrah ke kota Habasyah. Kota Habasyah adalah kota yang kebanyakan penduduknya adalah beragama Nasara. Bahkan mereka memiliki raja dari yang beragama Nasrani tersebut, yang terkenal sebagai seorang yang adil, yang bijaksana, dan tidak mendzalimi siapapun yang tinggal di daerahnya, yang dikenal dengan Raja Najasyi. Al-Muhim diceritakan bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah satu ketika berhijrah ke tempat tersebut. Kemudian ketika Rasul sakit keras, Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan pengalaman-pengalaman hijrah mereka ke kota Habasyah, hingga akhirnya mereka menyebutkan di sisi Rasul gereja-gereja yang demikian indah sebagai sarana tempat peribadahan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan mereka tersebut, kemudian memotongnya dan mengatakan, ulaika idza mata fihim rajulun salih aw abdun salih banaw ala masjidin ma banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika shiralul khalqi indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila ada seorang hamba yang soleh meninggal dunia, atau seorang laki-laki yang soleh wafat meninggal dunia, maka mereka menjadikan kuburan orang yang soleh tersebut sebagai masjid-masjid mereka, yang mereka beribadah di masjid tersebut. Dan mereka, kata Nabi SAW, adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin jahiliyah ataukah mereka ahlul kitab menjadikan masjid-masjid mereka berdiri di kuburan orang-orang soleh, tujuannya adalah dengan maksud agar supaya ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid tersebut itu semakin afdal, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud yang seperti ini saja Rasul mengancam mereka, demikian pula memperingatkan mereka dengan peringatan yang demikian kerasnya. Rasul menyebutkan Allah melaknat mereka. Rasul juga menyebutkan ulaika syirrul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah tabaraka wa taala. Apalagi kalau sampai menyembah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Apalagi kalau sampai akhirnya meyakini orang-orang soleh tersebut memiliki andil di dalam mengatur urusan alam semesta ini. Ini sudah melampaui keyakinan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Orang-orang musyrikin zaman jahiliyah tidak meyakini yang demikian. Mereka meyakini itu semuanya adalah merupakan kekuasaan Allah. Mereka menyembah berhala-berhala itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah, agar supaya bisa dekat di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau ada seorang yang menyembah seorang yang soleh, meyakini orang soleh memiliki andil di dalam mengatur urusannya, memiliki andil di dalam mengatur rizkinya, nasibnya, sakitnya, dan yang semisalnya, dia keluhkan kepada orang soleh yang meninggal dunia tersebut, maka berarti dia telah melampaui kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Di antara mereka pula ada yang menyembah batu-batu dan berhala-berhala. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Rasul perangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kaidah ini untuk membantah adanya keyakinan sebagian mereka, orang-orang yang meyakini bahwasanya yang namanya kesyirikan adalah hanya sekedar menyembah batu-batu saja dan pohon-pohon saja. Menyembah matahari, menyembah bulan, adapun menyembah seorang yang soleh, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah rasul, ini bukan termasuk dari kesyirikan. Ini tentu perkataan yang batil, sama sekali tidak didukung dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta tidak fahamnya dirinya tentang sejarah Islam, tentang sejarah dakwah Nabi SAW. Ini pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk mengenal Nabi SAW. Kita mengenal Rasul adalah dengan membaca sejarah beliau SAW. Buka kitab-kitab sejarah yang dikarya oleh mereka para ulama yang mengisahkan tentang awal mula wahyu turun kepada beliau hingga beliau menjadi seorang nabi, hingga beliau mendakwahkan Islam, hingga seperti apa kelanjutan dakwah beliau. Ini pelajaran-pelajaran yang penting untuk kemudian kita benar-benar membacanya dan memahaminya. Karena kalau misalnya kita paham dengan sebenar-benarnya, kita akan bisa mendapatkan sekian banyak faedah. Di antara faedah yang terbesar yang bisa kita dapatkan adalah pahamnya diri kita tentang praktek-praktek kesyirikan, kekafiran yang dibenci dan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, wallahu a'lamu bisab. Kayaknya udah selesai nih. Mana Saiful? Ya betul. Kita lanjutkan pembahasan setelahnya pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa habdakumullah.